percayalah wahai kekanda sayang, tapi hidup perlu bergembira, hidup aman jaya. Jiwaku kini dalam gelita, terbayang kasih di ambang lautan. Bimbang, cintaku tetap padamu.